Radio Data 107 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa nahaja binahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan dakta dimanapun anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih ditetapkan sebagai seorang muslim, ditetapkan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan kepada kita bimbingan Allah menuju jalannya yang lurus. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita mati dalam keadaan Islam dan husnul khatimah. Amin. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, bahasan kita masih dalam termasuk pertemuan-pertemuan awal dari agar sholat kita makbul. Dan malam hari ini adalah majlis kelima ya dari kajian tentang tema ini. Dan insya Allah Ta'ala saya akan sampaikan pada para pendengar dan rekan dakta dimanapun Anda berada tentang masalah penting, yaitu sebelum kita sholat, yakni najis dan bagaimana cara menghilangkannya atau mensucikannya. Rekan dakta dimanapun Anda berada, bersuci dari najis adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surat Al-Muddatsir ayat keempat. Allah berfirman, "Wasiyabaka fatahhir." Maka bajumu sucikan. Begitu. Ini kalau dalam bahasa Arab punya makna ini. Kalau dalam bahasa biasa, fatahhir siyabaka, gitu kan. Maka sucikanlah bajumu. Tetapi dalam bahasa Arab maf'ul bihinya dikedepankan, namanya takdim al-maf'ul. Dan itu adalah mempunyai makna yang sangat spesifik, sehingga kita akan memaknakan, akan memahami bahwa yang nempel dalam memori kita itu adalah baju kita. Lalu setelah itu kalimat berikutnya yaitu sucikan, dan bajumu sucikan. Begitu. Nah, orang akan terperanjat dan orang akan memperhatikan dan orang akan memahami betapa kesucian baju kita ini adalah merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena tahir di sini artinya adalah perintah. Dan perintahnya adalah pada setiap kita, setiap pribadi. Jadi, maka sucikanlah bajumu. Sucikan dari apa? Tentu di antaranya adalah daripada najis. Oleh karena itu bahasan kita adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah dan bagian daripada kita menjalankan apa yang semestinya dilakukan dalam apa yang kita lakukan sebelum sholat. Agar sholat kita makbul, maka kita harus suci dari najis. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, harus kita tahu apa sih najis itu. Najis adalah sebenarnya kalau dalam bahasa bermakna ada beberapa ya, ada an-najasah, ada an-najis, begitu. Kalau an-najis, maka itu adalah kebalikan daripada suci. Kalau an-najasah, ya, itu artinya adalah bagian dari kebalikan daripada, dalam bahasa Indonesianya adalah suci juga, tapi dalam bahasa Arab beda sebetulnya. Tapi ala kulli hal, maknanya adalah najis atau an-najasah itu adalah kebalikan daripada suci. Jadi sesuatu yang tidak suci adalah mesti najis. Begitu. Nah, di dalam al-Islam yang diutamakan itu adalah suci, bukan bersih. Ada orang yang mengatakan bahwa an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Padahal itu adalah bukan yang semestinya kita jadikan sebagai dalil. Yang harus jadikan dalil adalah kata Rasul, at-tuhuru syatrul iman, bahwa kesucian itu bagian dari iman. Nah, sesuatu apabila sudah suci walaupun dia kotor adalah tetap bukan suci, bukan kotor, bukan najis. Tapi apabila dia sudah najis, dia sudah kotor, sudah barang tentu tidak bisa disebut suci. Oleh karena itu bersuci menjadi penting bagi kita, apalagi dia adalah merupakan syarat bagi sah dan tidaknya sholat kita. Adapun secara istilah para ulama, ada yang disebut dengan najis itu adalah sesuatu, dia berbentuk benda, begitu ya. Yang benda itu adalah menjijikkan secara syar'i. Bukan secara rasa ya. Kalau secara perasaan mungkin bagi orang-orang kufar babi itu adalah bersih ya tidak. Tapi secara syar'i itu adalah najis. Nah, oleh karena itu yang disebut dengan jijik di sini, bayangkan dan perhatikan, baik, najis, hak, batil, itu kriterianya adalah syar'i, bukan rasa. Nah, menurut syar'i bahwa najis ini adalah sesuatu yang menjijikan dan tidak bisa dikategorikan suci. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, kalau sedikit kita pahami secara bahasan fikih ya, nanti kita bahas secara hadis ya tentang apa yang dimaksud. Tetapi kita kenal terlebih dahulu tentang najis-najis ini. Menurut para ulama bahwa najis itu ada tiga jenis. Dari sisi apa saja yang dipandang najis. Ada najis yang disepakati bahwa dia adalah najis, tidak disangsikan lagi. Ada najis yang diperselisihkan oleh para ulama, ini najis atau tidak najis. Lalu ada lagi yang dikatakan najis tetapi dimaafkan. Nah, saya sebutkan jenisnya saja mengingat waktu ya. Yang pertama adalah yang disepakati bahwa dia adalah najis, ada 12 poin. Satu adalah bangkai. Bangkai hewan darat. Kedua adalah darah yang mengalir. Ketiga adalah daging babi. Kemudian keempat adalah air kencing manusia. Dan yang kelimanya adalah kotoran besar daripada manusia. Dalam bahasa Arab disebut ghaid. Kemudian al-madhi. Kemudian al-wadi. Kemudian daging yang dagingnya itu hewan yang dagingnya tidak dimakan. Kemudian bagian dari tubuh hewan, walaupun hewan itu hewan yang dimakan, tetapi apabila dipotong hidup-hidup, maka bagian yang dipotong itulah hukumnya najis. Kemudian darah orang haid, kemudian darah orang nifas, kemudian darah orang yang berpenyakit, yaitu darah istihadhah namanya. Nah, ada lagi yang kedua namanya adalah darah najis yang diperselisihkan. Apakah najis atau tidak? Baik, saya sebutkan, sebutkan barangkali judulnya saja. Satu adalah air kencing, apa yang dimakan oleh dagingnya atau kotoran besarnya, kemudian mani, kemudian ludah daripada anjing, kemudian muntah, kemudian bangkai yang tidak berdarah. Demikian. Rekan dokter, dimanapun Anda berada, berikutnya adalah saya akan sampaikan tentang najis yang kategori najisnya itu adalah dimaafkan. Yakni apabila kita terkena atau membawa najis seperti ini adalah insya Allah Ta'ala, kalau kita tidak sengaja misalnya, maka insya Allah Ta'ala termasuk akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbeda dengan yang di atas ya. Kalau yang di atas tadi adalah najis-najis yang harus disucikan, karena kalau tidak maka sholat kita akan menjadi tidak sah. Nah, yang kedua juga adalah tadi saya jelaskan tentang yang diperselisihkan para ulama, walaupun mungkin saya isyaratkan bahwa seperti misalnya mani itu adalah yang kuat, para ulama mengatakan bahwa mani adalah tidak najis. Dalil-dalilnya adalah sebagai berikut, nanti akan saya sampaikan. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, tentang bagaimana cara membersihkan najis ini. Najis-najis dengan sekian banyak itu sebenarnya bisa digolongkan dalam cara mensucinya dengan 4 perkara. Pertama adalah dengan mencuci, kedua dengan mencipratkan begitu air, ketiga adalah dengan mengucek-ucek atau menggosok-gosok begitu, kemudian yang keempat adalah dengan mengusap. Antara lain misalnya adalah baju. Baju apabila terkena air, terkena najis maksud saya, maka lihat apabila si najis itu adalah termasuk yang kering, maka hendaknya pertama kali adalah digosok ya, atau dibilas begitu si kain itu, kemudian dibuang najisnya, kemudian baru dicuci. Dan apabila kain itu adalah terkena oleh najis yang basah, maka langsung dicuci. Kedua adalah apabila mensucikan kencing anak kecil. Nah, ini adalah maka ada dua perkara. Kalau anak tersebut belum memakan selain daripada air tetek ibunya, maka dia adalah cukup dengan disiprati air. Tapi apabila sudah makan seperti halnya makanan orang besar, maka dia adalah seperti halnya najis yang tadi saya katakan di atas, yakni dicuci. Ketiga adalah misalnya najis yang menimpa pada bumi atau pada tanah. Maka caranya adalah dengan mengambil si najis itu, dibuangnya, kemudian bekasnya adalah dibanjurkan air, kemudian dilap, begitu ya. Itu adalah contoh. Berikutnya adalah, kalau sendal kita misalnya terkena oleh najis, maka kita boleh untuk memeperkannya begitu, atau mensucikannya dengan cara melalui menggosokkan ke tanah, atau dengan cara berjalan di atas permukaan yang suci. Kemudian berikutnya adalah misalnya tentang lantai atau mungkin juga kaca misalnya. Maka itu adalah jika terkena najis, hendaknya diusap atau dilap lah begitu ya. Nah, berbeda dengan misalnya kalau terkena oleh anjing. Maka dia adalah harus dibasuh dengan air. Dan banyaknya adalah harus 7 kali, satu di antaranya adalah dengan menggunakan tanah. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, ada banyak dalil, ada banyak pernyataan, dan tentu sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita bahwa beberapa perkara ini adalah termasuk hal-hal yang harus kita ketahui berkenaan dengan masalah najis atau tidaknya suatu benda. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, misalnya saya dahulukan tentang masalah tentang najisnya anjing. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau alaihissalatu wassalam bersabda, kata beliau, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Rasul bersabda, apabila kata beliau tahur, yakni mensucikan ina' bejana ahadikum, salah seorang dari kalian adalah, idza walagha fihi al-kalbu, jika si anjing menyentuh, menjilat si bejana kita itu, maka cara mensucikannya adalah, kata Rasul, an yaghsilahu, mencucikannya, sab'a marratin, 7 kali, ulahunna biturab. Satu di antara 7 kali itu dengan menggunakan tanah. Di dalam riwayat yang lain, adalah dengan mengatakan, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum, fal yaghsilahu sab'a marratin. Hadisnya adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kata beliau, jika anjing itu minum pada bejana salah seorang dari kalian, maka basuhlah bejana itu sebanyak 7 kali melalui air. Dan tadi sudah dikatakan, satu daripadanya adalah dengan menggunakan tanah. Dalam riwayat yang lain juga ada kedekatan, yaitu dengan menggunakan idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyurqihi tsumma yaghsilhu sab'a marratin. Artinya adalah bahwa jika si anjing itu adalah mengenai menjilat salah satu bejana salah seorang dari kalian, maka hendaknya dia dicampakkan dan kemudian dibasuhnya 7 kali. Nah, ini adalah merupakan cara ya. Pelajarannya adalah bahwa anjing itu najis, dan jelas tadi karena si anjing itu menjilat, maka sebenarnya yang jadi masalah adalah liurnya. Oleh karena itu, liur anjing, mulut anjing, tubuh anjing, termasuk di dalamnya adalah babi, adalah termasuk najis, dan menurut mazhab Syafi'i disebutnya najis mughalladhah, yaitu najis yang berat. Nah, rekan dokta, dimanapun Anda berada, berikutnya adalah yang harus juga kita ketahui. Misalnya tadi saya sebutkan tentang masalah madi, mani, wadi gitu ya. Nah, maka itu adalah juga harus kita ketahui tentang statusnya, bahwa di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang misalnya masalah air kencing. Air kencing daripada manusia itu adalah seperti yang kita bisa dapati hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bersabda, beliau berkata bahwa ja'a a'rabiyun, ada seorang A'rabi, Arab gunung, fabala fi ta'ifatil masjid. Lalu orang tersebut tiba-tiba kencing, buang air kecil di salah satu sudut masjid. Fazjarahun nas, lalu orang kemudian berteriak mengingkari perbuatan orang Arab kampung ini. Fanahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul dengan bijaknya ternyata melarang para sahabat. Jangan-jangan, biarkan dia tuntas menunaikan hajatnya, yaitu buang air kecil itu. Lalu, falamma qadha baulahu, ketika orang itu selesai daripada buang hajat kecilnya, yaitu kencingnya, amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasul atau Nabi menyuruh para sahabat, bidhanubin min ma'in, untuk dibawa, untuk diambilkannya satu bejana, satu ember lah katakan, daripada air. Fa'uhriqa alaihi, kemudian ditumpahkan kepada permukaan atau tempat di mana orang tadi buang air. Tentu, rekan dokta, ini adalah yang dimaksud adalah menghilangkan najisnya dan membasuh najisnya. Tentu zaman sekarang, masjid-masjid kita alhamdulillah sudah sangat VIP. Karena sudah menggunakan keramik, bahkan marmer. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, bukan berarti harus dibanjurkan, karena semakin dibanjur semakin melebar gitu ya. Tetapi maksudnya adalah si air kencing itu adalah barangkali, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kalau terjadi ya berarti orang itu kurang sehat barangkali kan. Nah, agak tapi, sakit gitu ya, sakit ya, kurang waras gitu ya. Nah, tapi kalau terjadi, maka zaman sekarang adalah bukan membanjurkan air, tetapi ambil misalnya spon misalnya kan, penyerap daripada najis itu, lalu kemudian dipelnya satu kali dua kali, kemudian sudah kembali suci. Nah, intinya adalah bahwa apa yang keluar dari manusia itu adalah najis. Para ulama memperselisihkan kotoran hewan itu najis atau tidak. Itu adalah misalnya seperti ayam. Tapi kalau manusia sudah jelas najis. Jadi manusia itu kalau tidak bersyukur pada Allah, tidak beribadah pada Allah, badannya saja yang keluar dari dia itu adalah najis. Begitu. Lebih bermanfaat ayam begitu ya. Nah, oleh itu kalau tidak bertakwa, maka sadari dan renungkan hal ini. Di dalam hadis lain, kita beralih pada masalah lain, misalnya melalui Abu Hurairah pula radhiyallahu anhu, bahwa kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wati'a, apabila salah seorang dari kalian menginjak, wati'a ahadukum bina'lihil adha, kata Rasul, jika salah seorang dari kalian menginjak adha, yaitu kotoran, bina'lihi, dengan sendalnya, fa'inna turab lahu tahurun, maka bagi dia adalah tanah sebagai pensucinya. Berarti kalau begitu, jika sendal kita, sepatu kita terkena najis, maka sebenarnya pensuci dia itu adalah tanah. Ya. Gitu. Nah, oleh karena itu kita dengan berjalan, terus melanjutkan perjalanan kita, berjalan di atas permukaan itu adalah akan menjadi suci. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Tetapi tentu, lihat keadaan pula. Kalau di kita, sendal itu adalah tidak sekering di Saudi. Nah, kalau di Saudi, maka di sana adalah tidak becek jalannya. kemudian tidak ada ayam, tidak ada bebek, tidak ada angsa, tidak ada burung yang kemudian seperti di sana. Nah, oleh karena itu cenderung tanahnya adalah kering. Nah, kalau di kita basah, maka mungkin bisa jadi itu bukan hanya permukaan bawah sendalnya, ya, tapi masuk ke tanah. Nah, itu adalah berarti dicampur ya, membasuh dengan mencuci dan kemudian memakai kembali si sendal tersebut. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, juga adalah perlu untuk diperhatikan bahwa apabila, ini perhatikan kalau kita sedang perjalanan, terutama laki-laki ya, ada sesuatu yang membuat kita harus ngeri dan takut pada Allah, bahwa ternyata tidak bersuci dari hadas kecil ketika kita buang air kecil, itu bisa mengundang azab kubur. Ya, jadi di dalam hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, dan hadisnya adalah sahih, kata beliau bahwa Rasulullah SAW melalui ya dua kuburan, marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabrain, Rasul melalui dua kuburan, faqala, kemudian mengatakan bahwa innahuma yu'adzaban, bahwa dua orang yang dikubur dalam kuburan ini diazab oleh Allah SWT, dan Rasul tidak mengetahui yang ghaib kalau tidak mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fakana ahaduhuma yamshi bin namimah, penyebab kenapa seorang yang dikubur di sebelah ini adalah diazab karena orang itu provokator. Karena orang itu adalah selalu mengadu domba ya, datang ke si A begini, ke si B begini, sehingga A dan B menjadi kemudian bertengkar. Kemudian yang kedua, wa ammal akharu fakana la yastatiru minal baul. Orang yang kedua yang diazab itu adalah karena apabila orang itu buang air kecil lalu tidak bersuci. Nah, terkadang kita lihat misalnya orang-orang yang sudah kebelet barangkali buang air, lalu asal buang air begitu saja di bawah pohon, mungkin terkena lobang, mungkin mengenai perkara jalan umum dan seterusnya, dan itu adalah mengganggu. Dan kemudian yang terpenting, dia tidak mensucikan dirinya. Nah, kalau itu adalah demikian, bahayanya adalah bahwa dia terancam mendapatkan azab kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, bersucilah. Tentang masalah mani, wadi dan madzi, saya sampaikan ada hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa kata beliau radhiyallahu anhu, kuntu rajulan madzaan. Aku adalah orang yang sangat sensitif. Begitu. Mudah cepat keluar madzi begitu, ya. Mudah terangsang. Sebab madzi itu adalah air yang keluar ketika seseorang melakukan foreplay, pemanasan, dahuluan pemanasan ya. Nah, ketika seperti itu lalu dia akan keluar, namanya airnya itu adalah madzi ya. Ya. Nah, madzi ini kata beliau, aku ini orang yang sensitif sehingga mudah cepat keluar madzi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah. Aku malu bertanya pada Rasul. Kenapa? Karena beliau adalah lima kana ibnatihi minni. Karena anak atau putri Rasul itu adalah istrinya Ali. Jadi beliau kan jadi menantunya tuh. Iya. Ya, oleh karena itu nanya sama mertua, dan beliau adalah sepupu gitu kan. Oleh karena itu termasuknya adalah paman. Oleh karena itu malu gitu. Fa'amartul Miqdad, lalu menyuruh salah seorang sahabat bernama Al-Miqdad. Fa'sa'alahu, kemudian bertanya pada Rasul. Lalu Rasul memberikan solusi. Yaghsilu zakarahu wa yatawadda. Cukup membasuh kemaluannya lalu berwudu. Dan ini adalah cara apabila seseorang terkena madzi. Dalam hadis yang lain adalah juga kita mendapatkan pelajaran bahwa kata Rasulullah SAW ketika bersabda melalui salah seorang sahabi bernama Ammar bin Yasir, kata beliau, innama taghsilu saubaka minal bauli wal ghaiti wal madhi wal qai. Apabila bajumu terkena air kencing, apabila bajumu terkena kotoran besar manusia, yeah. Apabila terkena madzi, apabila terkena muntah, maka kamu cukup dengan membasuhnya. Berarti inilah cara Rasul memberikan pelajaran pada kita jika badan kita terkena najis-najis seperti tadi. Berikutnya adalah misalnya mani. Rasul adalah menyikapi mani ini seperti diriwayatkan oleh Aisyah istrinya sendiri. Kata beliau bahwa laqad ra'aitani afruku min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat bahwa aku adalah menggosok-gosok begitu ya pada sarung atau baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkena mani ya. Farkan dengan mengucek-ucek begitu ya. Kemudian berikutnya adalah fayusalli fihi, kemudian Rasul melakukan sholat dengan menggunakan baju itu. Nah, tidak mencucinya. Nah, menunjukkan bahwa mani adalah dalam hal ini adalah tidak najis. Karena Rasul ternyata langsung sholat dan tidak melakukan mencuci atau mandi terlebih dahulu, karena mandi adalah urusan berbeda dengan najis, nanti kita akan bahas. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, berikutnya adalah tentang beberapa hal yang harus kita ketahui, bahwa misalnya tentang masalah kotoran besar tadi ya, bahwa apabila kita buang air besar, nah, maka caranya seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari seorang sahabi bernama Abdullah bin Mas'ud, bahwa atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghait, Rasul buang hajat, nah, maksudnya adalah buang air besar. Fa amaroni, lalu kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul memerintahkan padaku an atiyahu bisalasati ajmar, untuk membawa tiga batu. Wajadtu hajarain, tetapi yang saya temukan hanya dua. Walam ajid salisan, dan saya tidak menemui yang ketiga. Fa ataituhu birausah, lalu beliau Abdullah bin Mas'ud kreatif untuk mengambil yang lain, karena tidak ada lagi, maka diambillah kotoran unta. Begitu. Fa akhadhahuma, kemudian diambilnya oleh Abdullah bin Mas'ud, wa al-qarausah, tetapi Rasul ternyata mengambil batu dan tidak mengambil kotoran unta. Kata beliau, hadza rijsun, ini adalah najis. Nah, oleh karena itu maka ini adalah hal yang harus kita ketahui, antara lain tentang najis-najis ini. Berikutnya adalah misalnya tentang haid, bahwa Asma bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha qalat, ketika hal ini adalah terjadi, beliau mengatakan ja'at imra'atun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian berkata, ara'aita ihdana tahidu fi saubi kaifa tasna, wahai Rasul, menurut Anda bagaimana jika seorang wanita itu adalah haid dan kemudian di dalam haid itu menyentuh pada bajunya, bagaimana si wanita itu menyikapi baju yang terkena darah haid itu? Yeah. Lalu kata Rasul, tahuttuhu summa tuqriduhu bil ma'i wa tandahuhu wa tusalli fihi. Kata beliau, satu adalah kamu kalau bahasa kitanya adalah dikucek gitu ya. Kemudian tuqriduhu, kemudian dibanjur dengan air, kemudian diciprati, kemudian kamu sholat pada baju tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa cara mencuci beberapa benda yang disebut najis tadi itu adalah Rasul mengajarkannya kepada kita dengan definitif ya, bahwa cara menyikapi najis-najis itu adalah seperti apa. Saya ingin sampaikan tentang air yang termasuk pernah dipakai atau disebut dengan al-ma'ul musta'mal. Al-ma'ul musta'mal ini adalah air yang pernah dipakai. Di dalam hadis, dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim melalui salah seorang sahabi bernama Amr ibnu Dinar, kata beliau, "Allamani walladhi yakhturu ala bali anna Abu Sya'sa akhbarani," dan ini adalah hadisnya melalui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa kata Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa kana yaghtasilu bi fadli Maimunah, bahwa Rasul mandi dengan air bekas mandi daripada Maimunah. Maksudnya bukan bekas mandi lalu ditampung lagi airnya begitu ya. Tapi maksudnya adalah air yang di ember itu kan masih tersisa gitu kan. Nah, kemudian dipakai oleh Rasul untuk mandi. Baik. Nah, tentu si ember itu kan terkena cipratan, terkena mungkin air-air yang dari tubuh Rasul kemudian masuk kembali ke ember, namanya juga satu ember kan. Yeah. Nah, oleh karena itu adalah ternyata tidak menyebabkan masuk pada kategori najis. Bahkan Rasulullah SAW menggunakannya untuk mandi. Baik. Radio Dakta 107 FM. Baik rekan, silakan Anda kami undang di line telepon di 8816363 atau juga SMS di 0815-11107-107. Kita masih mendengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Ahmad Rofi'i, mudir pesantren Al-Itisom Karawang, tentang najis dan cara mensucikannya. Baik, di line telepon sudah menunggu ada Ibu Wati di Cikarang. Assalamualaikum Bu Wati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa dipelankan dulu Bu radionya? Ini di luar Wanda. Sudah di luar ya? Oke, silakan. Ini Pak Ustaz. Biasa kalau wanita bepergian Kak ya, kadang-kadang kan kalau kelelahan itu maaf ya Kak ya, suka keputihan gitu ya mengenai pakaian dalam. Terus itu kalau kita mengerjakan sholat najis nggak Pak? Ya. Terima kasih, gitu aja Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati di Cikarang. Berikutnya apakah sudah ada Mas Bayu di 8816363? Sambil kita menunggu penelpon, kita sapa ada Ibu Dewi di SMS Ustaz. Kalau lendir dari hidung itu apakah najis atau tidak? Karena saya sering bersin dan keluarnya lendir kalau pagi-pagi Ustaz. Baik, kita sapa penelpon di 8816363. Halo, assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Pak Zul Kalinali dari Narogong. Pak Zul, apa kabar Pak Zul? Alhamdulillah. Silakan. Iya. Anak menanya ini Ustaz. Iya. Jasad orang kafir kan itu najis Ustaz ya? Iya. Allah jelaskan di sini di Al-Quran bahwa sesungguhnya orang kafir itu najis dan tidak boleh masuk area sekitar kompleks Masjidil Haram. Iya. Nah, yang anak tanya Ustaz di sini apakah asbabun nuzul ayat ini sudah setelah turun setelah Umar bin Khattab masuk Islam lantas memerangi orang kafir keluar dari kota Mekah, apakah sebelumnya itu karena kan di situ juga banyak orang kafir Ustaz di kota Mekah. Nah, yang kedua kalau misalnya di sini ada tamu negara datang ya mungkin dia ingin melihat keunikan masjid, dia masuk masjid. Ya, dia membuka-buka masjid Qur'an itu boleh apa tidak gitu. Oke, okay, baik. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ada Pak Dodi di Setu. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam Pak. Silakan Pak. Saya ingin tanya Pak, kalau kita berwudu itu niatnya itu dari mulai kita mau pertama atau setelah kita cuci apa membasuh muka Pak? Mm-hmm. Saya kira itu aja pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum. Silakan ditanggapi Ustaz. Ya, ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama adalah tadi ibu-ibu bertanya tentang masalah keputihan. Ibu Wati. Ya, rekan dakta, terutama bagi kaum ibu, kaum hawa, akhwat, keputihan adalah termasuk bagian dalam kategori najis. Oleh karena itu, maka harus dihindarkan apabila kita mau sholat, tetapi dia tidak mewajibkan mandi. Jadi, dia adalah cukup dengan disucikan, ya, farajnya, kemudian tidak dikenakan terlebih dahulu si pakaian dalamnya, kemudian dia sholat. Nah, itu adalah jawabannya. Jadi, keputihan adalah termasuk dalam kategori najis, karena dia adalah termasuk dalam kategori apa yang keluar dari satu dari dua jalan, yaitu ma kharaja min ahadi as-sabilaini, apa yang keluar dari salah satu jalan manusia, kubul atau dubur. Nah, ini adalah dari kubul wanita, faraj wanita, dan itulah terkategorikan najis, dan karena itu adalah dia disucikan, dia dibasuh, kemudian dia tidak dipakai untuk sholat, dan kemudian cukup dengan berwudu dan tidak dengan mandi. Demikian untuk masalah keputihan tadi ya. Kemudian yang kedua, lendir yang keluar dari hidung. Pagi-pagi barangkali alergi ya. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan Anda. Dia adalah tidak najis. Jadi ludah ya atau lendir dari hidung itu tidak termasuk najis, hanya dia kotor ya. Nah, oleh karena itu apabila kita mempunyai kelainan seperti ini, maka kita hendaknya adalah bersedia tisu. Kemudian apabila kita bersin, kita halangi dengan tisu. Lalu tisu itu adalah dimasukkan ke dalam kantong yang ada pada pakaian kita. Lalu kita berlanjut sholat, dan itu adalah tidak membatalkan sholat dan tidak membuat katakan saja najis. Dia adalah termasuk dalam kategori tadi yang disebut dengan ma'fuun, yaitu yang dimaafkan. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Hanya tadi saya katakan bahwa adabnya hendaknya membawa tisu, dan kalau bersin menutup hidung, kemudian diusap, dan kemudian disimpan si lendir itu di tempat yang aman, dan yakini dia tidak najis, tetapi dia adalah penyakit dan dia adalah kotoran, sehingga selesai sholat kita buang. Demikian. Okay. Tentang pertanyaan ketiga, innal musyrikina najasun fala yaqrabannal masjidil haram, bahwa orang kafir itu najis ya, oleh karena itu jangan mendekati al-masjidil haram. Betul bahwa orang kafir itu termasuknya najis ya, tidak boleh masuk ke dalam masjid. Dan tentang terjadinya, maka ini adalah tentu setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam dan sudah berada di Madinah. Dan tentu bahwa orang kafir itu adalah tidak boleh masuk ke masjid, karena masjid sudah dalam penjagaan kaum muslimin, dan orang kafir tidak ada guna, tidak ada maslahat untuk masuk ke dalam masjid, dan bahkan mendatangkan fitnah dan syubhat. Nah, oleh karena itu maka hendaknya kita jaga bahwa masjid itu tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir. Nah, tentang masalah tadi, pertanyaan apakah apabila misalnya ingin ke masjid melihat tentang keindahan masjid ataupun sejenisnya, maka para rekan dokter dimanapun Anda berada, yakini bahwa masjid itu bukan hiasan. Masjid itu adalah tempat sujud. Begitu. Nah, masjid itu adalah tempat sujud, berarti tempat ibadah pada Allah. Dan karena itu nanti kita barangkali suatu hari bahas tentang bahwa sunnahnya masjid itu tidak boleh dihias. Sunnahnya masjid itu tidak boleh dilukis, tidak boleh diukir-ukir, tidak boleh didekor gitu ya. Dia adalah harus bersih, mulus, apa namanya, katakanlah warnanya warna polos saja gitu ya. Jadi tidak ada perkara yang memalingkan orang sholat untuk tidak khusyuk gitu. Oleh karena itu maka tidak ada, apabila si masjid itu sesuai dengan sunnah, maka sebetulnya orang kafir tidak tertarik untuk masuk ke masjid. Yeah. Tapi karena yang diutamakan oleh kaum muslimin saat ini adalah masjid itu dari sisi seni dan keindahannya, bukan dari memakmurkan isi masjid itu, maka sehingga orang kafir tertariknya pada penampilannya. Nah, padahal yakini rekan dokter dimanapun Anda berada bahwa kita itu adalah diperintah oleh Allah untuk memakmurkan masjid dengan kegiatan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang beriman pada Allah lah yang akan memakmurkan masjid. Nah, kalau yang datang hanya untuk tur gitu ya, menilai keindahan masjid, itu justru tidak ada ajarannya dari Rasul, karena nilai masjid itu bukan indahnya. Nilai masjid itu adalah dari makmurnya. Masjid itu digunakan untuk mendekatkan diri, bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tentang yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, kalau orang mau niat berwudu, niat itu sejak kapan? Nah, rekan dakta, niat itu berbarengan ketika dia adalah membasuh tangan atau membaca basmalah. Nah, kita nanti insya Allah ta'ala beberapa pertemuan ke depan kita akan masuk tentang bagaimana cara wudu dan mandi. Bagaimana cara wudu dan tayamum. Nah, ini akan saya jelaskan, karena kita adalah temanya adalah agar sholat kita makbul, maka semua perkara yang menghantarkan sholat kita menjadi benar kita akan bahas walaupun sekilas, karena kalau dibahas dengan panjang lebar maka tidak di radio gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa Anda apabila mau melakukan wudu, maka pertama kali kita adalah basmalah. Kemudian yang kedua adalah membasuh kedua tangan. Nah, ketika basmalah dan setelah basmalah itulah kita berniat dalam hati untuk melakukan wudu. Nah, itu adalah posisi dan tempat niat dalam masalah wudu. Demikian. Iya. Baik, kita langsung sapa rekan DRT yang bergabung di line telepon. Sudah ada Pak Asrizal di Kuningan, Jakarta. Assalamualaikum Pak Asrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai Pak Ustaz. Pada saat saya berwudu, ya, itu saya taharah bersuci gitu, habis buang air kecil gitu. Terus kemudian berwudu, selesai berwudu rasanya ada lagi rasanya keluar kencing gitu. Terus kemudian saya berwudu lagi Ustaz. Kemudian ada perasaan was-was buat saya, apakah saya kerasa kencing lagi atau enggak gitu Ustaz. Ya. Jadi seringkali merasakan seperti itu, gimana Ustaz? Ya, ya. Itu aja pertanyaan Ustaz. Terima kasih banyak. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Asrizal sudah menunggu ada Pak Hari di Priuk. Assalamualaikum Pak Hari. Saya mau tanya Pak, salat gaib ya. Salat gaib yang jenazahnya itu sudah dikubur selama satu minggu gitu ya. Ya. Itu diperbolehkan apa enggak gitu. Ya. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, baik, berikutnya di belakang rekan Dakta sudah ada lagi yang menunggu. Baik, halo, assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan aku. Ibu Noris ya? Ya. Di mana? Kemayoran. Silakan Ibu. Iya, mau nanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, bagaimana kalau orang yang sakit maksudnya buang air kecil, buang air besar di tempat tidur, tapi dia sholat di tempat tidur itu juga. Terus lalu dia bertayamum di tembok. Tembok itu juga yang selalu diusap-usap, padahal udah gak ada debunya mungkin. Ya. Terima kasih Pak Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, satu lagi di 8816363. Halo, assalamualaikum Dakta. Pak Pras, halo. Halo. Oh, iya. Halo, assalamualaikum. Tinggal di mana, Pak? Waalaikumsalam. Cipayung, Pak. Cipayung, ya. Begini, Pak. Silakan, ya, Pak. Silakan. Orang habis buang hajat, air besar itu mandi atau tindak, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi, Ustaz. Ya. Tadi yang pertama bertanya masalah sebenarnya masalah madhi, tapi kaitannya dengan was-was ya. Iya. Jadi selesai buang air, lalu berwudu, tetapi dia ada perasaan ada sesuatu yang keluar, ya, sehingga balik lagi wudu lagi gitu ya. Nah gimana sikapnya? Rekan Dakta, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari was-was. Dan apabila kita terjangkit was-was, maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan masalah pertanyaan tadi adalah bahwa itu yang disebut dengan madhi ya, madhiyun atau al-madhi. Ada al-mani, ada al-madhi, ada al-wadi ya. Nah, tadi yang baru akan diceritakan itu adalah disebut al-wadi namanya. Nah, apabila orang selesai buang air kecil kemudian merasa ada sesuatu yang keluar, itu disebut dengan wadi. Apabila orang mau barangkali mukaddimah berjima, itu makanya namanya disebutnya air al-madhi. Dan apabila keluar disebut dengan air mani. Berkenaan masalah al-wadi itu adalah orang itu hendaknya satu ya, bahwa cara, nah mungkin pekan depan ini insya Allah akan kita bahas tentang bagaimana cara kita menunaikan hajat kita ya, sehingga sesuai dengan sunnah, maka kita akan bahas. Tapi mungkin sebagai jawaban singkat, apabila kita buang air itu adalah selesai dari buang air, maka kita bagi laki-laki khususnya, tadi yang bertanya adalah bapak-bapak, si zakar itu dipijit. Nah, sehingga menghilangkan peluang was-was bahwa di kemaluan itu masih ada sisa air yang tersisa. Oleh karena itu, antisipasinya adalah dipijit. Kemudian tentu dibasuh. Kemudian yang kedua adalah selesai kita berkemas kembali menggunakan pakaian sebagaimana mestinya, maka kedua adalah antisipasinya ambilkan air atau di ujung-ujung jari kita gitu, dicelupkan ataupun air kita, tanah kita dibasahi, lalu dicipratkan ke lokasi celana di mana kemaluan di sana. Nah, kemudian untuk memberi tanda bahwa yang bersangkutan sebetulnya sudah cebok gitu kan, sudah bersuci begitu. Yeah. Ini adalah di antara hikmahnya. Jadi dicipratkan begitu ke posisi kemaluan itu, tentu sudah bercelana air, sehingga menepis bahwa saya sudah bersuci belum? Sudah bersuci belum? Sudah bersuci belum? Lalu terjawab, sudah. Ini buktinya gitu, bahwa dia sudah basahi lokasi di mana dia adalah buang air tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita ada keraguan, maka ragu itu jangan diikuti, tetapi harus ditumpas. segera dan tidak boleh diikuti. Karena semakin diikuti, iblisnya, syaitannya semakin menggoda. Mm-hmm. Nah, orang ini kena nih, gitu kan. Terjerat nih, makanya terus digoda lagi, digoda lagi, digoda lagi. Tidak dengan sekali dua kali, tidak dengan dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Sehingga memungkinkan orang itu semakin ragu. Dan orang, tidak sedikit dari kaum muslimin yang terkena penyakit was-was ini, sehingga bajunya basah, kepalanya menjadi basah, celananya menjadi basah. Karena apa? Wudunya berulang-ulang. Iya. Dia sudah wudu, sudah sampai cuci tangan, kembali lagi ke basuh tangan lagi. Sudah sampai siku, kembali lagi ke tangan awal. Sudah sampai ke kepala, merasa belum sah, batal lagi, akhirnya wudu lagi dari awal. Akhirnya air terbuang, waktu terbuang, jamah dia sudah masbuk ketinggalan, badan jadi basah kuyup, tidak karu-karuan. Tapi bagi syaitan itu keberhasilan. Oleh karena itu yang ketiga, tolong diingat adalah jangan ikuti kecenderungan itu. Karena itu sebelumnya tadi hendaknya dipatuhi. Jadi saya ringkas, satu, pijit kemaluan, kemudian cuci pakaian yang sempurna, kemudian ciprati lokasi kemaluan yang sudah bercelana itu sebagai tanda bahwa saya sudah begitu. Kemudian yang ketiga, jangan turuti ajakan dan was-was atau keraguan yang dimunculkan oleh syaitan, karena itu adalah akan merusak dan menghabisi umur kita sementara kita tidak beribadah kepada Allah SWT. Kalau itu terjadi pada zamannya Imam Ahmad, itu dipukul pundaknya. Nah begitu, tapi kalau di kita dipukul pundaknya malah jadi bulat di tempat wudu kan. Jadi daripada seperti itu, maka tadi saya beritahu tentang kiat yang mudah-mudahan ingat. Iya. Kemudian yang kedua atau pertanyaan berikutnya adalah sholat ghaib. Sholatul ghaib itu adalah sholat yang ditunaikan oleh orang yang muslim yang hidup terhadap orang muslim yang sudah meninggal tetapi belum mendapatkan atau belum disolati. Nah jika itu, maka kita adalah menyolati. Tapi kalau seandainya si muslim tadi itu sudah disolati, maka tidak ada lagi sholat ghaib. Ini adalah yang perlu difahami oleh kita. Rekan dakta dimanapun Anda berada, Rasul pernah melakukan sholatul ghaib, yaitu ketika Raja Najasyi meninggal dunia. Kita tahu bahwa Raja Najasyi itu adalah raja untuk negeri Ethiopia sekarang, atau Raja Habasyah waktu itu. Meninggal dunia, dan Rasul mengetahui berdasarkan wahyu bahwa orang ini mati dalam keadaan Islam. Nah, karena berada di negeri Nasoro, tentu tidak ada yang mau menyolati kan. Status jenazahnya itu tidak ada yang mau memperlakukan sebagai jenazah muslim. Karena itu Rasulullah SAW begitu mendengar hal itu, Rasul melakukan sholatul ghaib. Nah, adapun sisa ataupun kisah lainnya tidak ada. Nah, oleh karena itu, karena kita mengikuti, maka apabila seseorang sudah disolati, ya sudah selesai. Tidak lagi disolati, apalagi sudah tadi dikatakan satu pekan sudah dikubur, sudah habis tubuhnya, malah habis dimakan ulat ya. Barangkali itu adalah kemudian masih disolati. Jadi Bapak yang bertanya tentang sholatul ghaib, yakini bahwa sholat ghaib itu ada bagi mereka yang belum disolati. Yang sudah disolati tidak ada sholatul ghaib. Kemudian yang ketiga adalah tentang orang yang buang air kecil, buang air besar di atas tempat tidurnya, bahkan dia sholat di situ, bahkan berwudu juga mengusap di dekat dinding yang terdekat, walaupun tadi kemungkinannya adalah sudah tidak ada debunya. Iya. Nah, ada kandakta dimanapun Anda berada, ada satu kaidah di dalam fikih. Atau di dalam tentu berdasarkan pada dalil daripada hadis Rasulullah SAW bahwa al-mahzurat tubihu al-darurat tubihul mahzurat, bahwa perkara-perkara yang termasuk daruroh itu memperbolehkan seseorang melakukan perkara-perkara yang mahzur, yang sebenarnya dilarang. Atau misalnya ada juga kaidah dalam istilah para ulama yang disebut dengan al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Tadi orang ini adalah sakit, namanya sholat itu harus berdiri, betul tidak? Harus menghadap kiblat. Tapi orang ini kan sakit. Nah, karena tidak mampu, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Ternyata duduk juga tidak mungkin, maka berada dalam keadaan berbaring sholat. Kalau juga mungkin dia sudah tidak bisa malik kanan, malik kiri, ya sholat dengan isyarat. Kalau sudah tidak juga dengan isyarat, ya disolati, ya tidak. Disolati dan dikuburkan. Maksudnya berarti sudah meninggal. Tapi kalau masih, maka semampunya. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah sejauh kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuai dengan kecuali dengan kemampuan orang itu. Bisanya hanya buang air di kasur, kemudian besar dan kecil, kemudian berwudu juga di situ. Dia tidak ingin kan begitu. Nah, dia adalah sedang diuji oleh Allah dengan sakitnya. Oleh karena itu, lakukan apa yang mampu dia lakukan. Mudah-mudahan Allah SWT menilai dari keikhlasan, ketulusan, dan tentu sesuainya orang itu dalam beribadah sesuai dengan sunnah. Nah, tentu mungkin dengan isyarat, dibantu dengan ahli warisnya atau kerabatnya, keluarganya. Semua itu adalah bagian daripada ujian apakah dia tetap sholat atau tidak. Ya, yang jelas dalam keadaan apapun tetap harus menunaikan sholat. Terakhir adalah buang air besar, itu mandi atau dengan wudu. Kalau buang air besar, sama. Buang air besar itu adalah terkategorikan keluar dari salah satu lubang dari dubur belakang atau dari kubul bagian depan. Nah, apabila kita mengalami keluar dari dubur atau keluar dari dua-duanya, maka bagi kita adalah wajib untuk wudu. Kecuali jika yang keluar itu adalah mani, maka hukumnya adalah junub. Dan karena junub, maka dia harus mandi junub. Nah, jadi rekan dakta harap diperhatikan baik-baik. Jika yang keluar adalah mani, maka wajib mandi junub namanya. Tapi kalau yang keluar adalah air besar atau air kecil, maka itu adalah hanya mewajibkan untuk wudu. Demikian. Di SMS sudah cukup banyak bergabung, di antaranya dari rekan dakta yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah dengan darah yang dikeluarkan dari jerawat? Apakah itu juga termasuk najis atau bukan? Satu lagi, Ustaz, bagaimana kalau darah jerawat itu keluar di saat kita sedang sholat? Apakah batal tidak? Kemudian dari Pak Umur Rizki di Tanah Abang, batalkah wudhu saya jika saya mencuci kotoran atau pipis anak saya di tangan, ya, dengan tangan? Itu dari Umur Rizki. Kemudian dari Abu Fani, yang dimaksud dengan darah najis itu apa, Ustaz? Apa saja? Sedangkan darah manusia apakah juga najis? Satu lagi dari Pak Ahmad di Cikarang, alkohol yang ada parfumnya bagaimana hukumnya kalau buat sholat, dan bagaimana hukum alkohol itu sendiri, apakah juga najis? Silakan. Ya, tentang tadi pertanyaan yang pertama, darah jerawat. Dan ada lagi tersambung bahwa keluarnya itu pas lagi sholat. Betul. Tadi, ya tidak? Rekan dakta, tadi sudah saya jelaskan bahwa di antara darah yang terhitung dalam kategori najis itu adalah darah yang tidak mengalir, ya. Nah, apabila si darah itu adalah tidak mengalir, maka insya Allah termasuk yang dikategorikan ma'fuun. Yaitu apa namanya tadi, barangkali ada yang juga bertanya tentang masalah yang ma'fu, ya. Najis yang dimaafkan itu adalah misalnya adalah tanah yang kita injak di jalan, lalu mungkin ada kotoran begitu, lalu terus kita menginjak di atas alas kaki, itu adalah termasuk dimaafkan. Kemudian yang kedua adalah darah yang ringan tadi, ya. Darah yang ringan yang tidak mengalir itu adalah termasuk. Nah, jerawat itu kan termasuk itu, kecuali kalau lalu mungkin dengan emosi gitu nyabutnya barangkali sampai mengalir, nah itu adalah membatalkan. Tapi kalau cukup dia adalah dengan mungkin sehingga keluar dan hanya sekedar meleleh begitu saja, tidak mengalir, maka insya Allah Ta'ala tidak termasuk dalam kategori najis, yang kecuali dia adalah termasuk ma'fuun. Berikutnya juga termasuk misalnya adalah seperti serangga, atau misalnya lebah gitu, atau lalat yang tidak punya darah, itu juga adalah apabila mengenai kita sedang sholat atau mau akan sholat, itu adalah tidak menyebabkan wudu kita menjadi batal, ya, atau sholat kita menjadi batal, tapi dia adalah najis yang insya Allah Ta'ala dimaafkan. Kemudian yang ke 10 atau berikutnya ya tadi, ya, yaitu berwudu kemudian mencuci air kencing misalnya, maka apakah itu adalah membatalkan wudu? Tidak. Ya, jadi bagi ibu-ibu mungkin masih punya air wudu gitu kan. Iya. Lalu kemudian harus mencuci najis. Nah, kalau tidak menyentuh kemaluan anaknya, maka tidak najis. Jadi kalau dia menyentuh kemaluannya, maka karena menyebokin lah istilahnya, berarti dia batal. Tapi karena itu adalah namanya madhannatus syahwah dalam bahasa Arab. Jadi sentral di mana syahwat terbangkit. Nah, oleh karena itu bisa menyebabkan batal. Tapi kalau tidak, maka mencuci najis anak kita itu tidak menyebabkan batalnya wudu kita. Jadi teruskan wudunya, dan apabila mau sholat maka tinggal cuci tangan saja, tidak perlu untuk mengulangi wudunya. Nah, tentang tadi darah manusia ya. Iya. Darah manusia itu najis atau tidak? Najis. Darah manusia itu adalah najis. Tetapi tadi saya katakan, darahnya ini yang seperti apa? Kalau darah misalnya wanita, kalau darah wanita itu kan berarti ada darah haid, ada darah nifas, ada darah juga yang darah berpenyakit. Yaitu misalnya istihadhah, atau tadi yang dalam pertanyaan pertama yaitu masalah keputihan. Semua itu sudah termasuk najis. Nah, kalau misalnya wanita atau laki-laki, misalnya darah biasa karena luka, tadi sudah ditanya masalah jerawat. Apabila dia ringan maka tidak membatalkan. Apabila misalnya adalah darahnya itu mengalir, maka itu yang membatalkan. Dahulu para mujahidin itu apabila sholat, maka di antara mereka, karena bajunya kan tidak seperti dalam keadaan aman kan? Iya. Nah, mereka adalah bajunya bisa jadi berlumuran oleh lecet, oleh luka, oleh apa. Nah, apabila darah itu tidak mengalir, membeku dan sudah kering, maka insya Allah ta'ala termasuk ma'fuun, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih lagi dalam keadaan repot ya, di perjalanan. Jadi itu adalah insya Allah ta'ala tidak termasuk dalam kategori najis yang tidak dimaafkan, tapi kategori najis yang dimaafkan. Kecuali kalau yang tadi, satu itu yang mengalir. Nah, itu adalah termasuk najis. Demikian. Okay. Tentang alkohol. Alkohol. Ya, alkohol itu adalah tidak najis, tetapi haram dikonsumsi. Jadi, apabila ini adalah harus kita sadari, misalnya menggunakan alkohol atau parfum, ya, parfum menggunakan alkohol, maka dia adalah termasuk boleh dipakai karena tidak najis. Hanya masalahnya kalau untuk dimakan dan diminum, maka ini adalah termasuk najis, termasuk haram. Nah, oleh karena itu jangan dikonsumsi, apakah berupa makanan, apakah berupa minuman, ataukah berupa obat. Apabila mengandung unsur alkohol, maka hendaknya hindari, karena itu adalah termasuk perbuatan yang haram. Di dalam hadis kata Rasulullah SAW, ma askaro kathiruhu faqaliluhu sawa. Apabila benda yang dikonsumsi dalam jumlah yang banyak memabukkan, maka mengkonsumsi dalam jumlah sedikit juga sama hukumnya haram. Dalam hadis yang lain, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap perkara yang memabukkan itu adalah disebut khamr. Ya. Dan khamr itu adalah haram. Berarti setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, oleh karena itu ini juga harus diperhatikan. Nah, tentang masalah alkohol ini adalah dia termasuknya tidak najis, tetapi haram untuk dikonsumsi. Nah, masalahnya adalah sedikit pertanyaan. Ya. Yaitu, ada beberapa makanan. Betul. Saya mau tanya satu. Oh, ya. Ada beberapa makanan apabila diproses itu adalah akan menimbulkan alkohol. Nah, maka ini harus kita ingat, seperti halnya juga dahulu pada zaman orang Arab sebelum Islam dan di awal-awal Islam, bahkan menjelang pengharaman khamr, itu mereka punya adat, ada namanya hantam, ada namanya nabid dan seterusnya. Itulah sebenarnya makanan biasa terbuat dari, bisa terbuat dari madu, bisa terbuat dari kurma, bisa terbuat dari anggur. Itu kan makanan semua tuh, makanan minuman. Nah, apabila diproses dalam fermentasi, orang-orang jahiliyah dulu adalah mencampurnya, kemudian ditaruh di, ada yang di dalam pohon kurma, dimasuk direndamnya. Ada yang dimasukkan ke dalam tanah untuk sekian hari proses fermentasinya itu, lalu setelah sekian hari menjadi khamr, memabukkan. Nah, berkenaan itu misalnya masalah tape kalau di kita ya. Apakah tape singkong atau tape ketan hitam ataupun ketan biasa. Nah, ini adalah sebenarnya tidak jauh beda dengan proses fermentasi yang ada pada masa awal-awal di mana proses khamr itu dihukumi atau difatwakan ataupun disikapi, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan menurut penelitian, ya ini tidak saya yang membuktikannya. Yeah. Tetapi adalah dari waktu itu saya dengar dari mahasiswa yang sedang belajar di Jerman, itu mengatakan bahwa tape beras ketan itu berpotensi melahirkan alkohol tidak kurang dari 60%. Nah, berarti ini kan proses seperti halnya tadi kan, kurma dipermentasi jadi khamr. Iya. Anggur dipermentasi jadi khamr. Apa bedanya? Iya. Gang anggur dengan anggur dengan kurma itu adanya di Arab. Kalau di Indonesia kan adanya tape, sagu gitu kan. Nah, karena makanannya adalah makanan kulturnya. Nah, oleh karena itu tidak ada bedanya. Nah, perkara yang seperti ini adalah bisa termasuk terhukumi dalam kategori bersumber alkohol. Nah, oleh karena itu harus dihindari oleh kita. Demikian. Oke. Kalau bukan makanan, misalnya seperti cinta yang memabukkan juga haram gitu saat ya? Apa? Kalau misalnya cinta atau acara tayangan-tayangan seperti apa gitu sampai bikin kita mabuk gitu, mabuk kepayan gitu, itu juga haram gitu saat ya? Acara membuat kita kecanduan gitu. Saking kita addictednya sama acara itu misalnya. Jadi mania gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh karena itu bisa jadi melalaikan ya, bisa jadi bola ini biasanya. Kalau itu jadi Tuhan sekarang kan. Nah, itu sudah itu jadi yang bahaya, Sat. Sudah jadi Tuhan sekarang, Tuhan ngagorolong gitu kan. Gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi pada enggak tahajud gitu, Sat. Malah jangan kata tahajud jam 2 malah naik bola ya. Jadi saya mengingatkan, saya berpesan kepada saudara-saudaraku, rekan-rekan dakta dimanapun Anda berada yang saya cintai, manfaatkanlah sisa umur kita, apalagi kita sekarang di awal Muharram nih, yeah. Betul tidak? Betul-betul efektifkan sisa umur kita. Umur angka kita adalah semakin besar, tetapi sebetulnya kesempatan hidup kita semakin berkurang. Demikian, jadi hendaknya gunakan pada yang terbaik begitu untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Oke, baik, Mas Bayu akan mencoba untuk membuka lagi line telepon di 8816363. Halo, assalamualaikum dakta. Iya, ini dari Umana mau nanya. Iya, silakan. Itu kalau mengenai makanan, misalnya kan makanan apa sih kayak bolu gitu, itu kan suka ada yang dari mereka pakai rum gitu ya. Bolu ya, rum. Bukan bolu, maksudnya makanan basah gitu. Iya. Yeah. Kayak sus kan ada yang suka pakai rum gitu. Itu jatuhnya haram apa enggak ya? Okay. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa dulu di SMS ya, sampai kita menunggu penelpon di malam hari ini. Ya. Dari rekan Gebi di Perwira. Ustaz, saya mau bertanya. Waktu itu saya main ke rumah teman yang non-Islam. Tiba-tiba saja kaki saya diinjak anjing. Saya langsung gosok dengan tanah kompos dengan membaca basmalah. Apakah saya sudah suci dan apakah diinjak anjing juga termasuk najis? Kemudian dari Pak Saifuddin, apakah benar jika kita sedang berhadas besar tidak boleh ada rambut yang jatuh? Jika rambut yang jatuh tidak dibasahi di kala kita mandi, maka mandi kita tidak sah. Mohon jawabannya. Baik, di line telepon. Halo, assalamualaikum dakta. Pak Hari, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Iya, silakan Pak Hari. Mau tanya apa ada hadis atau dalil yang menyatakan sholat misalkan satu ini Muharram ya, terus sholat Birrul Walidain, terus sholat Rahmat, terus sholat banyaklah sholat-sholat, kayaknya saya nggak begitu akrab dengan itu gitu Pak ya, apa kita ada dalil-dalil yang sahih gitu Pak ya. Assalamualaikum Pak. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapi Pak. Ya, ya. Tadi penanya yang pertama bertanya masalah ada campuran zat yang digunakan untuk bolu atau roti, namanya tadi rum ya. Para ibu, apa saja yang memang dia berasal dari alkohol, anaknya kek, cucunya kek gitu kan, maka terhitung dalam kategori alkohol. Oleh karena itu jangan dikonsumsi. Oh, jadi produk keturunannya juga bisa kena alkohol gitu ya? Iya, dia ada alkohol gitu. Oleh karena itu adalah hendaknya kita tidak mengkonsumsinya. Karena dia adalah berasal dari induknya, betul tidak? Oleh karena itu, maka sebagaimana hukum induknya, maka anaknya juga kena. Oleh karena itu, maka hati-hati. Baik. Apakah obat, apakah makanan, periksa terlebih dahulu agar doa kita jadi makbul. Sebab makanan kita, pakaian kita ini akan menentukan doa kita ini tokcer atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita ingin doanya ingin tokcer tetapi makanan kita, pakaian kita tidak diperhatikan, maka khawatir itu akan menjadi penghalang. Demikian. Iya, berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah terkena terinjak oleh anjing kemudian dicuci dengan tanah kompos. Nah, gimana? Nah, rekan data sebenarnya adalah tidak perlu ada unsur komposnya, tapi tanah gitu. Oke. Nah, kalau tanah kompos, biasanya tanah kompos sudah dicampur dengan kotoran-kotoran itu kan. Ada kotoran sapi, lagi, gitu ya. Ada kotoran kambing gitu. Nah, itu jadi masuk kepada perdebatan berikutnya. Iya. Karena para ulama akan berselisih. Tadi kan saya katakan bahwa kotoran dari hayawan yang dagingnya dimakan itu suci atau tidak suci. Walaupun akhirnya adalah dikatakan suci yang terkuat, maka adalah bahwa dia tidak mensucikan. Nah, oleh karena itu, tanah yang disebut dengan mensucikan yang kita maksud. Oleh karena itu, jika Anda terkena najis, maka 7 kali. Okay. 7 kali itu adalah dengan air semuanya, 1 diantaranya dengan menggunakan tanah. Itu. Jadi itu cara menggunakan bersuci dari najis anjing ya. Kemudian berikutnya adalah tentang masalah orang yang haid. Iya. Lalu rambut yang terjatuh harus dikumpulkan, lalu digulung, dililit oleh karet misalnya, lalu ketika mandi hendaknya si air itu harus dicuci disertakan dalam mandi junub. Sebenarnya itu adalah dalilnya adalah kata orang tua, ya, kata orang dulu gitu ya. Jadi bukan dalil. Para jamaah dan rekan dokter dimanapun Anda berada, tidak ada dalilnya. Dia sudah keluar dari tubuh kita, dia sudah lepas dari kita. Ya sudah, kita buang ke tempat sampah, kita sudah jangan ingat-ingat mulu gitu kan. Nanti jadi was-was. Oleh karena itu, maka dia adalah tidak perlu lagi untuk disucikan, tidak perlu dimuseumkan begitu ya. Oleh karena itu selesai. Head dan rambut itu yang rontok tadi itu selesai, tidak perlu diajak untuk mandi begitu ya. Demikian itu adalah yang ke apa ketiga tadi pertanyaan. Dan tidak perlu cari dalil, orang tidak ada dalilnya gitu. Jadi tidak ada dari sananya, tidak ada dari rasulnya, maka tidak ada dalilnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah ada sholat macam-macam. Sholat Muharram lah, sholat rahmat lah, sholat birrul walidain lah, atau sholat-sholat apalagi gitu ya. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, masalah nama sebetulnya tidak ada masalah. Masalah nama tidak ada masalah. Para ulama juga mengatakan la musyahata fil istilah. Tidak perlu diperdebatkan lah kalau urusan istilah gitu kan. Dulu juga tidak ada tuh namanya sholat tahiyatul masjid. Rasul tidak pernah menaikkan sholat menyebutkan adalah sholat tahiyatul masjid misalnya, atau sholat tarawih misalnya, atau sholat duha gitu. Para ulama lah yang kemudian meneliti dan ingin memudahkan kepada umat agar memahami ini sholat apa nih, membedakan sholat dengan yang lain sehingga diberi nama. Ini kalau ini sholat tahiyatul masjid, kalau ini sholat duha, kalau ini begitu. Nah, tetapi sholat-sholat itu pada substansinya adalah berdasar pada contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tidak ada contoh, maka tidak boleh kita menama-namakan sendiri sholat-sholat itu. Misalnya, sholat apabila kita sedang punya masalah pilihan, kita namakan namanya sholat istikharah. Nah, sholat istikharah itu karena ada lafaz di dalam doanya, Allahumma inni astakhiruka. Nah, biqudratika. Jadi sholat itu disebut istikharah. Kemudian sholat misalnya duha disebut rakaatai ad-duha. Ij'alu akhirata sholatikum bil-laili witra, lalu kita sebut sholat witir dan seterusnya. Itu adalah contohnya, ada nama itu dipermudah oleh para ulama. Iya. Tapi kalau tentang ada sholat Muharram, ada sholat rahmat, ada sholat birulaiden, dipastikan bahwa sholat itu tidak ada ajarannya dari Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada salat akhir tahun, salat awal tahun, muhasabah dan segala macam itu adalah rekayasa terbiasa kita dengan upacara dan ritual sehingga Islam ini dianggapnya adalah upacara dikreativitasi sehingga setiap hari lahir ibadah baru demikian. So that's why antum juga lebih prefer untuk mempelajari S2-nya bukan agama Islam Indonesia gitu saat ya. Iya. Iya baik kalau begitu. Ustaz terima kasih banyak saat atas tausiahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.